Pertanyaan ini penting. Apa saja adab-adab seorang dalam menuntut ilmu? Adab dalam menuntut ilmu terbagi menjadi dua. Yang pertama bersifat batin, yang kedua bersifat zahir. Yang batin adalah jujur dalam belajar. Jujur niatnya. Niatnya, apa niat dalam talabul ilmi? Yang pertama, dia menghadiri majlis-majlis ilmu, baik dalam bidang akidah atau majlis ilmu dalam bidang fikih atau Al-Quran atau bahasa Arab atau hadis, dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini niatnya dia, dalam hati. Kedua, dalam rangka untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya. Tujuannya untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada dirinya. Kejahilan tentang ayat-ayat Al-Quran, kejahilan tentang hadis-hadis Nabi, kejahilan tentang hukum-hukum akidah, fikih dan yang lain. Niatnya itu. Kenapa hadir? Saya ingin menghilangkan kebodohan dari saya, yang selama ini ada dalam hati saya. Saya enggak mengerti ini, saya enggak mengerti itu, saya enggak mengerti. Yang ketiga, tujuannya adalah untuk diamalkan. Bukan hanya sekedar menambah wawasan tanpa membawa perubahan amal, perubahan iman, perubahan akhlak. Ini adab yang pertama. Meluruskan niat. Dengan mana? Mengharapkan ridha Allah dan pahala darinya. Kedua, dalam rangka untuk menghilangkan kejahilan dari dirinya. Yang ketiga, dalam rangka untuk diamalkan. Adab secara zahir meliputi bagaimana ketika di majlis, datang ke majlis dalam keadaan dia sudah bersuci, berwudu. Karena ini majlis ilmu yang akan disebutkan di situ Al-Quran, majlis yang mulia. Nah, dalam keadaan telah bersuci, ini salah satu adab. Apa wajib? Tidak wajib, tapi itu terpuji. Tidak wajib, tapi itu akan membantu barokah ilmu. Ilmunya barokah. Ilmu kalau enggak barokah, enggak ada manfaatnya. Kalau mau cari orang yang lebih pintar dari kita, banyak, cerdas, hafalannya kuat, ranking dalam kuliahnya. Tapi subhanallah, tidak mau perubahan pada akhlaknya, tidak membawa perubahan kepada cara berakidahnya, manhaj berimannya, bersuci. Yang ketiga, duduk di majlis dengan sopan, dengan baik. Ya, kadang-kadang kita mengantuk. Dilawan rasa ngantuk itu. Dilawan. Tentu, yang pertama tadi, keikhlasan punya pengaruh. Untuk kesungguhan-kesungguhan yang berikutnya. Ketika di majlis akan bertanya tentunya, sampaikan pertanyaan itu dengan baik, kemudian pada waktu yang tepat. Ini beberapa adab dari tolak. Berikutnya juga, nah ini mungkin insya Allah semoga untuk berikutnya bisa diwujudkan. Dia datang ke majlis ilmu dengan membawa buku catatan. Ya, membawa apa? Buku catatan. Tadi Ustaz menyampaikan hadis, saya enggak bisa menulis Al-Qur'an, tapi maknanya seperti ini dari sahabat Abu Hurairah. Dapat dia faedah ilmiah. Dapat ilmu, catat. Tadi Ustaz menyampaikan ayat tentang ini, ya, di mana dijelaskan oleh ulama maknanya seperti ini. Hadis kedua yang disebutkan oleh Ustaz adalah tentang ini. Ini salah satu adab. Sebagaimana dahulu ulama-ulama kita seperti itu. Ya memang hasilnya jadi besar. Kita pun harus meniru orang-orang besar. Tidak berat kita membawa saja buku khusus. Pelajaran tafsir, dia siapkan buku catatan khusus untuk tafsir. Pelajaran akidah juga demikian, ada buku catatan khusus. Kalau antum misalkan tanpa mencatat, mungkin ingin meniru jejak Imam Bukhari, Saya yakin mungkin antum kebanyakan ini ingin meniru jejak Imam Bukhari. Imam Bukhari itu beda dengan murid-murid yang lainnya. Kalau gurunya menyampaikan 100 hadis, 100 loh. Tadi mungkin saya sampaikan baru 5 hadis mungkin. Ada yang ingat hadis-hadis yang disampaikan? Lupa. Padahal saya tidak menyebutkan dengan riwayat-riwayatnya. Dari fulan, menerima dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Rasulullah. Tidak disebutkan ini. Langsung Rasulullah berkata demikian. Ringan. Lupa juga. Al-Imam Al-Bukhari, gurunya menyampaikan 100 hadis. Dia beliau hanya mendengarkan. Sudah selesai, ditutup majelis, teman-temannya mencatat. Bukan seperti kita loh mencatatnya, kurang lebih lah maknanya seperti ini. Enggak, persis yang disampaikan oleh gurunya. Lebih kuat dari ini. Kalau di-spell ulang. Selesai majelis, beliau memilih salah satu pojok masjid. Ya. Kemudian duduk di sana, baru mengeluarkan buku catatannya. Kemudian dicatat oleh Imam Bukhari. Hadis pertama, guru kami memberitakan bahwa beliau menerima dari gurunya yang bernama ini-ini. Guru beliau menerima dari guru yang di atasnya dengan nama ini-ini-ini. Ini-ini-ini. Dari sahabat, dari Rasulullah. Sahabatnya siapa? Hadis pertama. Al-Imam Bukhari tidak mencatat hadis nomor 20 menjadi hadis nomor ketiga. Gak apa-apalah, yang penting lengkap 100, nomor urutnya berbeda-beda, gak ada masalah. Itu kalau kita. Imam Bukhari lengkap urutannya. Dari awal sampai 100. Jumlahnya lengkap, urutannya lengkap. Tidak hanya itu saja. Lafaz yang diucapkan oleh gurunya, menukil dari gurunya. Sampai Rasulullah persis. Tidak hanya itu bahkan. Kalau antum belajar ilmu hadis, antum dapat di sana Imam Bukhari atau Abu Dawud atau Imam Muslim, Nasa'i menyatakan haddatsana, telah memberitakan kepada kami. Kadang-kadang pakai kalimat akhbarana. Maknanya mirip, haddatsana sama akhbarana kurang lebih. Ada disebutkan beberapa perbedaan, tapi kurang lebih lah maknanya. Imam Bukhari enggak pakai ilmu kurang lebih. Kalau gurunya hadis nomor 1 mengatakan akhbarana, ditulis akhbarana. Hadis nomor 77 menyatakan gurunya haddatsana, ditulis haddatsana. Tanpa mencatat. Seperti antum begini. Mirip. Nah, ya. Tanpa mencatat. Selesai, Imam Bukhari duduk mencatat, murid-murid yang lain, teman-temannya datang bergerombol dikelilingi Imam Bukhari. Mau mencocokkan catatan masing-masing. Yang tadi menulis itu, Imam Bukhari hadis nomor 55, tadi bagaimana sih? Oh, nomor 55 seperti ini. Oh, saya kalah. Salah tadi, saya menulis haddatsani. Padahal guru tadi mengatakan haddatsana. Saya menulis qala. Padahal guru tadi mengatakan an. Mirip-mirip fungsinya, tapi ada perbedaan. Nah, ikuti jejak Imam Bukhari. Ya, ikuti jejak siapa? Imam Bukhari. Bisa. Barulah itu. Maka saya sarankan di antara adab thalabul ilmi adalah menyiapkan buku catatan. Syukur-syukur akan lebih baik kalau ustaz mengajarkan kitab akidah. Misalkan kitab tauhid, kita siapkan kitab tauhid aslinya. Ustaz perlu belajar bahasa Arab, enggak apa-apa. Ustaz akan membaca. Antum ikuti. Satu persatu diberi harokat. Ustaz menyebut, oh pakai domba, pakai kata. Oh enggak nututi, ya sudah enggak apa-apa. Nanti dilengkapi. Siapkan buku, antum akan beda dirasa di hati. Datang ke majlis dengan membawa buku atau kitab yang diajarkan dengan tanpa membawa kitab. Beda. Dari rumah antum berangkat mempersiapkan kitab. Yang ada di hati antum dalam bentuk kecintaan kepada ilmu lebih. Penghormatan kepada ilmu lebih ketika antum punya kitabnya. Maka diusahakan itu adalah adab-adab thalabul ilmi. Yang berikutnya adalah adab thalabul ilmi. Ya, seorang murid datang ke dunia sebelum gurunya datang, duduk dengan rapi, tenang. Demikian ulama kita mengajarkan. Ulama yang jadi besar nih sekarang nama-namanya, dulu seperti itu mereka belajar. Para ustaz kita ketika dahulu belajar juga seperti itu. Sabar, duduk, menunggu syekhnya datang, sambil mencatat, sambil mengevaluasi. Kemudian, terkait tadi yang sempat disinggung, muncul fenomena di sebagian teman-teman pilih-pilih ustaz. Kalau yang dimaksud pilih-pilih ustaz adalah ustaz-ustaz yang akidahnya lurus, yang manhajnya bagus, mengikuti jejak Khulafaur Rasyidin dan para sahabat, ustaz-ustaz yang terlalu literaturnya adalah ulama-ulama terdahulu, yaitu memang wajib kita memilih. Tidak semua orang ustaz ini bagus, isi ceramahnya apa? Cerita-cerita lucu-lucu, mimpi kadang. Jadi para hadirin, waktu itu saya mimpi, guru saya juga bermimpi. Isinya mimpi-mimpi. Ini bukan ilmu. Ya gak boleh dihadiri. Yang satu lagi, bicaranya tentang politik. Jadi dalam ilmu politik, kita harus memiliki DPW, DPD yang akan begini dan begitu. Di setiap kantor DPD, DPW harus dipasang pelang. Kemudian kita, ini ilmu Islam atau politik. Dalam rangka untuk memperkuat kebijakan politik kita, kita harus berkolaborasi dengan partai-partai lain. Kalau seperti ini, jangan dihadiri. Itu bukan ilmu Islam. Lu ini dalam rangka Islam, bohong. Islam tidak demikian diperjuangkan oleh para pejuang yang telah berhasil. Tidak demikian. Atau ustaz-ustaz yang menyatakan, ini pemerintah yang mengeluarkan kebijakan seperti ini. Sebentar-sebentar korupsi, sebentar-sebentar melakukan ini. Pemerintah apa ini? Ini jelas bukan ahli sunnah. Ini khawarij. Tinggalkan. Tidak demikian majlis ilmu para ulama kita. Tapi kalau yang dimaksud pilih-pilih ustaz, ada ustaz sama-sama ahli sunnah, yang ini ustaz senior, yang itu junior, menurut dia. Kalau yang senior datang atau memberikan kajian, wah hadir dia, duduk di depan, rekamannya disiapkan. Jadi kalau ustaz yang junior, aku sibuk, aku sih sedikit, gak berangkat, alim. Tidak demikian. Selama dia seorang ustaz yang lebih berilmu dari kita, dan kita bisa memanfaatkan ilmunya, bisa mendapatkan tambahan-tambahan ilmu. Hadir, jangan meremehkan seorang ustaz. Nah, itu berlentangan dengan adab. Atau mungkin sebagian ustaz yang belum memiliki cara penyampaian yang lebih menarik. Ada beberapa ustaz sederhana penyampaiannya. Sederhana. Saya tahu beberapa ustaz, dia enggak bisa berceramah, berkhutbah, tapi saya tahu keilmuannya luar biasa. Keilmuannya, saya pribadi dan beberapa ustaz lainnya mendapatkan tambahan ilmu dari beliau-beliau itu. Tapi memang belum memiliki kemampuan untuk berceramah. Kalau masyarakat umum memang yang dinilai berilmu yang ceramahnya bagus. Kalau pelajar, tidak demikian. Walaupun ustaznya sederhana lantai penyampaiannya, tapi dia tahu orang berilmu. Terbukti, jadi menyampaikan tentang masalah ini, rinciannya seperti ini. Seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu Islam, yang jujur, ikhlas, karena Allah, gak akan terpengaruh oleh retorika. Tidak akan terpengaruh oleh retorika sang ustaz. Walaupun retorika ustaz itu sederhana, dia tetap mengikuti dan mencatat. Maka, jadilah seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu yang menghargai ilmu bukan karena sosoknya, selama dia bisa kita ambil ilmunya, kita ikuti dengan baik. Ada lagi sebagian terkhusus ummahat, ya, ibu-ibu. Nah, senangnya mengikuti ceramah ustaz-ustaz yang sering membela kepentingan ibu-ibu. Asyik kalau menceritakan tentang kewajiban-kewajiban para suami. Suami itu mestinya begini. Suami yang ideal itu begini. Ya. Yang berkata lembut kepada suami, kepada istrinya. Kalau memanggil istrinya, Dedi. Kalau istrinya mempersembahkan makanan, dipuji. Kalau istrinya bersolek, disanjung dan dipuji. Nah, biasa kamu ya. dan seterusnya. Senang mendengarkan ceramah yang seperti itu. Dia enggak suka kalau ceramahnya itu, wahai ibu-ibu, bertakwalah kepada Allah. Hormati suami kalian. Rendahkan hati kalian di hadapan suami. Jangan sombong terhadap suami. Wahai ibu-ibu, kenali kewajiban-kewajiban kalian di rumah tangga. Jangan kalian keluar kecuali dengan izin suami. Enggak suka. Sehingga sekarang mulai muncul fenomena ummahat-ummahat, ibu-ibu yang lebih banyak menuntut suaminya. Menuntut bisa dengan lisan, "Bok, ya kamu itu seperti ini. Kamu itu mestinya begini. Saya kemarin berbuat begini, kamu dingin-dingin aja. Kamu begini, kamu begini, kamu begini." Ada yang dipendam di hati. Ya. Ada yang dipendam di hati. Tapi mulai ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Yang seperti ini juga tidak dibenarkan. Seorang mesti jujur dalam menuntut ilmu. Benar-benar ingin bertakwa. Benar-benar ingin meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian adab. Atau beberapa adab. Wallahu a'lam. Nah.